dieksekusi, masturbasi kekuasaan, merampas masa depan hanya demi kenikmatan. Masih ini tasan, medan pertempuran walau jiwa ragaku lelah dan terluka, ku masuk ini tasan, medan pertempuran walau jiwa ragaku lelah dan terluka, nyatakan kebenaran pertimbangan sudut. Chaos!